Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullah alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah fi risalatihi Manzuma al-Qawaid al-Fiqhiyah wa min qawaid syari'ati at-taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam bait yang ke-15, wa min qawaidi syari'ati, dan di antara kaidah-kaidah syariat adalah at-taysir, adanya kemudahan. Dari siapa? Dari Allah. At-taysir, adanya kemudahan, ya. Fi kulli amrin, dalam semua perkara. Nabahu ta'siru, yang ada kesulitan atau yang datang kesulitan pada perkara itu. Yakni ketika dalam sebuah hukum, sebuah perintah, ya, ada kesulitan datang padanya, kita mendapatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan taysir, mendatangkan apa? Kemudahan. Bait yang ke-15 ini ikhwah menjelaskan salah satu qaidah min al-qawaid al-kulliyah al-kubra, yaitu al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Masyaqqah, ya, kesulitan-kesulitan itu tajlib, ya, akan mendatangkan adanya apa? At-taysir. Ini kaidah yang kedua dari qawaid kulliyah kubra. Yang pertama sudah kita bahas, yaitu al-umur bi maqasidiha. Adapun ini adalah yang berikutnya. Nah, al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kata beliau rahimahullah, wa dzalika, kenapa di dalam syariat ini akan datang kemudahan, kemudahan ketika datang kesulitan, atau ketika ada kesulitan datang kemudahan? Limadha? Wa dzalika anna syar'a mabnahu 'ala ar-ra'fati war-rahmati wat-tashil. Karena memang demikian itu syariat. Syariat Islam dibangun di atas ra'fah, ya, kelembutan, war-rahmah, kasih sayang, wat-tashil, dan kemudahan. Nah, itu syariat semuanya. Min awwalih ila akhirih. Dari awalnya sampai akhirnya adalah ra'fah, war-rahmah, wat-tashil. Qala jalla wa ala, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya agama Islam ini agama yang mudah, agama yang dibangun di atas at-tashil, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ja'ala 'alaikum fit dini min haraj, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan atas kalian di dalam agama itu kesulitan. Yakni tidak ada kesulitan dalam agama itu. Ya, dinafikan adanya kesulitan. Itu yang difahami dari ayat. Jelas. Dan tidaklah Allah menjadikan atas kalian di dalam agama kalian, dalam agama Islam itu, dalam syariat itu, haraj. Tidak ada kesulitan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna hadzal din yusrun. Walan yushadad din ahadun illa ghalabah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Inna hadzal din yusrun." Sesungguhnya agama Islam itu yusrun. Ad-din, Rasul mengatakan ad-din, yakni semuanya, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, ad-din. Inna hadzal din yusrun. Walan yushadad din ahadun illa ghalabah. Dan tidak ada orang yang mempersulit agama, dia sendiri yang mempersulit. Illa ghalabah, kecuali dia akan dikalahkan. Ya. Oleh karena itu diharamkan kita ghulu, melampaui batas dalam agama. Iyyakum wal ghulu. Fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu. Hati-hati kalian, tinggalkanlah kalian ghulu, melampaui batas. Karena sungguh umat-umat sebelum kalian ya dibinasakan dengan sebab apa? Ghulu. Maka hadis ini yang terakhir kita sebutkan juga menunjukkan bahwasanya siapa yang berpegang teguh dengan agama ini tidak akan binasa. Karena agama Islam ini tidak ada ghulu. Agama yang wasat. Agama yang pertengahan, yusrun, mudah. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, dalil yang semakna dengan ini sangat banyak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hadza kadzalika min al-adillah ala hadhihi al-qa'idah. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani atas kalian kecuali apa yang kalian mampu. Naam. Wabillahi taufiq. Ini beberapa dalil ya tentang kaidah ini. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kemudian dijelaskan oleh Syekh rahimahullah masalah yang kedua setelah disebutkan masalah tentang dalil ya. Masalah yang kedua yaitu pembagian al-umur. Ini perkara-perkara yang ada di hadapan kita itu kalau mau dibagi secara global ada dua macam. Yang pertama yaitu perkara-perkara yang kita tidak mampu, dan yang kedua perkara-perkara yang kita mampu. Fa innal umur naw'an. Al-umur, perkara-perkara itu ada dua golongan, dua kelompok. Yang pertama naw'un la yutiquhul ibad. Jenis yang pertama yaitu perkara-perkara yang hamba itu tidak mampu. Hamba tidak mampu. Nah, untuk jenis yang pertama ini, yang manusia hamba itu tidak mampu, fahadha la yukallifuhumullahu bih. Allah tidak membebani manusia untuk ya, melakukannya. Seperti misalnya, ya, kita dibebani untuk mengetahui kaifiyah zat Allah Jalla wa'ala. Ada mustahil. Kaifiyat sifatillah, kaifiyah sifatnya Allah Subhanahu wa taala, hada syai' la yutiquhul ibad. Sesuatu yang hamba tidak mampu. Naam. Sesuatu yang hamba tidak mampu. Maka tidak ada beban atas hamba untuk mengetahui kaifiyat sifatillah, kaifiyat dzatillah. Yang dibebankan atas kita adalah sesuatu yang mampu saja. Dan yang lain dari perkara-perkara yang tidak mampu, hamba melakukannya, pasti Allah tidak membebankan pada hambanya. As-sani yang kedua, naw'un yutiquhu al-ibad. Perkara yang hamba itu mampu. Kemudian, waqtadat hikmatuhu amrohum bihi, dan hikmah Allah ya menentukan bahwasanya perkara ini diperintahkan untuk manusia. fa'amarohum bih, maka Allah pun memerintahkan. Ada perkara-perkara yang mampu, yang maslahat untuk hamba adalah diperintahkan, maka Allah memerintahkannya. Nah, contohnya semua syariat yang kita diperintahkan untuk melakukannya, as-shalah, kita mampu melakukannya. Dan hikmahnya sangat besar, manafi'nya sangat besar atas hamba, masalihnya sangat banyak, fid dunya wal ukhra, maka Allah perintahkan. Wazakah, wasiyam, wal hajj. Naam. Ini pembahasan yang kedua, ikhwatil kiram. Na'ti ila al-qa'idah. Masuk pada kaidah, perkara-perkara yang pada asalnya kita mampu, terkadang datang masyakoh. Perkara-perkara yang kita mampu dan itu Allah telah syariatkan, terkadang muncul ada masyakoh di situ. Dan ketika datang masyakoh, ketika datang usrun, ya, datang kemudahan dari siapa? Allah Jalla wa'ala. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Kata beliau rahimahullah, wa ma'a hadza, bersamaan dengan ini, yakni bersamaan dengan apa yang Allah syariatkan itu adalah perkara-perkara yang hamba itu mampu, itu pun idza hasala lahum bi fi'lihi masyaqqatun wa usrun, ketika seorang hamba melakukan apa yang Allah perintahkan itu muncul adanya masyaqqah, adanya kesulitan. Fala budda an yaqa'at takhfifu fihi, pasti dan kita dapatkan adanya takhfif, adanya keringanan, adanya taysir, kemudahan fihi dalam perkara itu. Naam. Dan takhfif serta taysir dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak jenisnya. Naam. Diterangkan oleh Syekh rahimahullah beberapa contoh dan jenis takhfif dari Allah. Wataisiru, kata beliau, wataisiru, ini masalah berikutnya, ikhwan. Kemudahan dari Allah, keringanan dari Allah dalam syariat ini, imma bisa jadi biisqatihi kullihi. Bisa jadi digugurkan sama sekali. Apa yang Allah wajibkan itu, apa yang Allah perintahkan itu. Gugur sama sekali. Naam. Au takhfifihi, atau bisa jadi takhfifih, diringankan. Naam. Diringankan. Wa tashilih, atau dimudahkan. Bisa isqat, bisa takhfif atau tashil. Naam. Isqat seperti misalnya ikhwan, as-siyam lil haidhi wan nufasa, as-siyam was-shalah. Nah, atau as-salah li al-haid wa nufasa. Asqatahu ar-Rahman laha aw lahun. Allah Subhanahu wa taala menggugurkan kewajiban salat atas al-haid wa nufasa. Naam. Demikian juga siam. Hanya saja untuk siam yajibu 'alaiha madza? Al-qadha. Mengkodoknya di waktu yang lain. Nah, digugurkan kewajiban sholat itu atas mereka. Nah, seminggu dia haid, ya seminggu tidak sholat. Nifas sampai 40 hari, arba'in yauman, ya, yang paling banyaknya. Ya, selama 40 hari itu tidak sholat. Gugur kewajiban sholat. Atas nufasa. Atas orang-orang yang nifas. Demikian pula saum. Hanya saja bagi mereka ini al-haid wa nufasa, ya, mengqadanya di waktu yang lain. Ada minat tashil. Gugur di satu waktu, ya, diberi kemudahan untuk apa? Mengqadanya di waktu yang lain. Au takhfifi, atau diringankan, takhfif. Yang tadinya 2 rakaat, afwan, tadinya 4 rakaat, ya. Zuhur, asar, isya. Ketika safar ada masyaqqah, ikhwan. Sampai Nabi mengatakan tentang safar, mata safar itu qit'atun minal azab. Safar itu qita'ah minal azab, betul. Walaupun antum naik pesawat yang mahal, ya, atau kendaraan yang mewah, namanya safar tetap masyakkah. Namanya safar tetap masyakkah. Jauhnya dari keluarga, jauhnya dari anak-anak, jauhnya untuk bisa beristirahat dengan apa namanya seperti biasanya. Hatta rumah itu gubuk reot, tapi rumah sendiri enak tidur di situ. Ya, sudah terbiasa. Ya, taib, nyaman. Tapi selama dia belum sampai di rumah, difakir. Dia memikirkan anaknya bagaimana. Ya, jangan-jangan sakit. Istrinya bagaimana. Ya, taib. Banyak pikiran. As-safar qita'atun minal adzab. Taib, terkadang di dalam safar juga ada kesulitan. Kesulitan apa namanya, waktu, ya, mencari tempat untuk sholat, berhenti di mana. Qad yakunu fihi yani syai' minas su'ubah, sulit, tidak setiap orang mudah. Tapi secara umum safar adalah madhinnatul masyaqqah. Maka iqtadat hikmatullah jalla wa ala, ya, di antara hikmah Allah, Allah meringankan beberapa perkara seperti qasar, ya, mengqasar sholat. Wa tashilih, atau di tashil ada kemudahan. Kemudahan, jumlah rokaatnya tetap 4 rokaat, namun ada kemudahan karena dia tidak mampu sholat dengan berdiri, sholat dengan duduk. Salli qa'iman fa ilam tastati' fa qa'idan fa ilam tastati' fa ala janb. Sholatlah kalian dengan berdiri, jika tidak mampu, ada tashil. Ya. Fa qa'idan, duduklah. Fa ilam tastati' fa ala janb. Sholatlah di atas apa? Pembaringan. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Di dalam beberapa masail terjadi khilaf di kalangan para ulama. Naam, seperti masalah isqat wujub madha asyam li al-murdi' wal hamil. Orang yang hamil, orang yang menyusui. Nah, ada yang berpendapat isqat kulliyah, naam, digugurkan sama sekali, puasanya diganti dengan mata fidyah. Nah, ada yang mengatakan tidak ada fidyah, namun dia mengkodoknya. Tapi semuanya tashil. Ya, semuanya tashil. Apakah diganti dengan mata dengan fidyah atau mengganti di waktu yang lain? Ya, karena dianggap dia seperti orang yang mariyub, orang yang sakit. Ala kulli hal, ada takhfif, ya, dari Allah Jalla wa'ala. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, seperti telah kita sebutkan tadi, bahwasanya kaidah ini, al-masyaqqatu tajlibu taysir, di antara al-qawaid al-kulliyah mada al-kubra. 5 qawaid kulliyah kubra. Ya. Karena di bawah kaidah ini masuk di dalamnya masail yang sangat banyak. Masail yang sangat banyak. Sehingga dikatakan kaidah kulliyah mada kubra. Kaidah yang besar. Naam. Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan, wa yadkhulu fi hadhihi al-qa'idah anwa' min al-fiqh. Masuk ke dalam kaidah ini, al-masyaqqatu tajlibu taysir, beragam masalah-masalah fikih, sangat banyak. Beragam masalah fikih. Naam. Minha fil ibadat. Di antaranya dalam bab ibadah. Sebutkan contoh, hanya sekedar contoh saja dari beliau. Untuk menggambarkan betapa banyaknya masail yang masuk di dalam kaidah ini. At-tayammum inda masyaqqati isti'malil ma' ala hasabi tafasilihi fi kutubul fiqh. Disyariatkannya tayammum ketika ada kesulitan masyaqqah untuk menggunakan air. Baik masyaqqah itu karena tidak ada air, atau ada air namun tidak bisa menggunakan. Tidak bisa menggunakan. Lima rodin, ya, karena sakit. Nah. Atau ada air karena namun tidak bisa diambil. Nah. Ada air di sumur, berapa dalamnya? Nah. 30 meter ke bawah. Nah. Tidak ada alat untuk mengambil. Nah. Ya wujuduhu ka'adami. wujudul ma seperti tidak ada ma, tidak bisa diambil. Taib. Jadi ketika ada masyakkah istimal al ma, disyariatkan mada tayammum. Ala hasabi tafasilihi fi kutubil fiqh. Rinciannya bisa dibaca pada kitab-kitab fikih. Nah, banyak rincian tentang tayammum. Naam, yunzar fi kutubul fiqh. Seperti misal ikhwatil kiram, ketika seorang ya berhadas asghar wal akbar. Taib. Apakah tayammum ini hanya sebagai pengganti wudu saja atau juga al-ghusl? Al-jawab ya, sama saja apakah dia hadasnya adalah hadas asghar atau hadas akbar. Naam, tidak ada air, tidak bisa digunakan air, maka dia bersuci dengan mada tayammum. Naam. Hanya saja ikhwatil kiram, bagi orang yang dia hadasnya adalah hadas akbar. Naam, kemudian dia bertayammum, kalau kemudian ada air, alaihi an yaghtasil. Dia hendaknya mandi. Ya, atas dia mandi. Naam. Atas dia apa? Mandi. Wallahu a'lam. Sebagaimana disebutkan dalam adillah. Nah. Ala kulli hal, tafasil dalam masalah ini bisa dilihat dalam kutubul fiqh. Wal qu'ud fi sholati inda masyaqqatil qiyam. Demikian pula dibolehkannya duduk ketika sholat, ketika tidak bisa berdiri. Ya. Naam, ketika tidak bisa berdiri. Baik itu fil fard, ya. Baik dalam sholat fardu, ya. Wa fi nafli mutlaqan, dan dalam sholat nafilah mutlaqan. Maksudnya apa? Kalau di dalam sholat nafilah, walaupun dia mampu berdiri, tetap boleh untuk apa? Duduk. Nah, tetapi pahalanya separuh dari sholat ketika dia apa? Berdiri. Dia mampu untuk sholat dengan berdiri, namun capek. Dia ingin sholat malam tapi capek berdiri, alihi an yajlis, boleh dia duduk. Nah, walaupun dia mampu apa? Berdiri. Untuk sholat sunnah, kebolehan duduk itu mutlakon. Adapun untuk sholat fardu, maka dia boleh duduk ketika memang sudah tidak bisa apa? Berdiri. Ada masyakoh. Wa qasru sholati fi safar. Demikian pula disyariatkannya mengqasar sholat ketika safar. Wal qasru min khususiyatil safar. Qasar adalah termasuk khususiyah, kekhususan safar. Naam. Disebutkan dalam Syarhul Mumti', sebuah kisah. Syekh Utsaimin, Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, beliau menjenguk seorang pasien di rumah sakit. Dan yang namanya pasien dijenguk oleh syekh tentu apa? Senang. Dia tidak menyangka datang syekh menjenguknya. Maka dia pun mimbab at-tahadduts bi ni'amillah, mimbab menceritakan nikmat Allah, dia bercerita kepada syekh, walaupun saya sakit saya bisa terus sholat wahai syekh. Nah, saya bisa sholat, nah, saya selalu sholat, saya jamak. Nah, karena saya sakit saya jamak dan saya qasar wahai syekh. Nah, tanabbah syekh. Syekh di situ memperhatikan kalimat dia menjamak dan dia apa? Mengqasar. Sampai akhirnya syekh tahu bahwasanya dia tidak dalam keadaan safar. Mungkin orang dekat rumah sakit, ya, dia di opnam di rumah sakit tadi. Adapun menjamak, na'am. Ya, adapun menjamak, na'am. Ya, orang sakit boleh menjamak sholat, tetapi qasar hadza min khususiyati ma'a ikhwan. As-safar. Diingatkan oleh Syekh rahimahullah. Ini diantara fawaid iyadatul mariyud. Diantara faedah menjenguk orang sakit, ketika yang menjenguk adalah seorang yang alim, dia bisa memberikan nasihat tentang hal-hal yang dibutuhkan bagi orang yang sakit. Fi akidatih wa fi ibadatih. Dalam akidahnya, dalam ibadahnya. Taib wal jam'u baina salatain. Demikian pula menjamak dua sholat. Ini termasuk taisir ya, di dalam ibadah. Kemudahan dalam ibadah. Wa nahu dzalika min rukhasis safari wa nahwiha. Demikian pula yang lainnya dari rukhsah-rukhsah safar. Safar banyak sekali rukhsahnya. Bulan Ramadan boleh dia tidak berpuasa. Nah. Boleh dia tidak berpuasa, rukhsah. Taib. Wa min at-takhfifati aidan, ya. Dan termasuk bentuk takhfifat, keringanan-keringanan bisa dilihat pada a'dzarul jumu'ati wal jama'ah. Ada uzur-uzur kewajiban Jumat dan jamaah. Ada uzur untuk tidak sholat jamaah. Seperti mator, hujan. Ya. Nah, sampai ada lafadz khusus. Adhan. Ya. Nam sallu fi buyutikum. Nah. Atau sallu fi rihalikum. Nah. Sholatlah di rumah-rumah kalian. Wa ta'jilu zakah. Demikian pula ta'jil. Disegerakannya zakat. Yani ada pembahasan ta'jil, menyegerakan zakat. Seperti contohnya zakatul fitr. Ya, zakatul fitr, kewajiban kita mengeluarkan zakatul fitr adalah ghurubus syams. Tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Hada waqtul wujub. Artinya sehari sebelumnya, dua hari sebelumnya itu belum wajib apa? Zakat. Artinya zakatul fitr itu dikeluarkan, ya wajibnya kapan? Inda ghurubi syams, ketika tenggelam matahari akhir yaum Ramadan. Pada akhir bulan Ramadan. Tetapi termasuk dari apa namanya? Taisir adalah diperbolehkan untuk mengeluarkannya sebelum waqtul wujub. Bi yaum au yaumain, ya. Ya, terkadang seorang akan safar. Nah, akan safar, orang tuanya di provinsi lain. Kalau saya safar pas hari H, saya ingin sholat id di sana. Saya ingin berjumpa dengan orang tua, dengan sanak kerabat. Taib, gimana ini saya membayar zakat namanya? Wabillahi taufik. Yani diperbolehkan takjil, namun untuk menyegerakan yaum yaumain. Ya. Ini contohnya. Wa takhfifati fil ibadat, keringanan-keringanan dalam ibadah. Ya. Wal muamalat atau muamalat, dalam muamalat jual beli dan seterusnya. Wal munakahat wal jinayat. Ya. Pada muamalah-muamalah, munakahat, pernikahan-pernikahan wal jinayat. Ini banyak sekali ikhwan contoh-contoh ya takhfif taysir indal masyaqqah. Taib. Bahkan ikhwatil kiram, secara umum, secara mutlak, kita bisa mendapatkan syariat ini ada takhfifat. Makanya ditutup dengan pembahasan ini. Wa minat takhfifati al-mutlaqah. Di antara takhfifat, keringanan-keringanan yang bersifat mutlak, adalah furudul kifayat. Kewajiban-kewajiban yang sifatnya fardu kifayah. Ini kalau fardunya fardu ain, berat ikhwan. Tetapi Allah jadikan ini adalah fardu kifayah, ada taysir. Seperti sholat jenazah, ghuslul mayyit, memandikan jenazah. Naam. Al-umur, al-ulum, beberapa ilmu-ilmu syariat. Ya, seperti mempelajari waris, mempelajari usul fiqh, membedakan as-sahih wal-da'if, usul hadis. Nah. Hadza min al-furud al-kifayah. Baik, kalau seandainya semuanya wajib untuk mempelajari ilmu-ilmu ini namanya. Ilmu faraid misalnya namanya. Naam. Masyaqqah bagi manusia namanya. Baik. Wa ghairu dzalika min al-wajibat, perkara-perkara yang lain. Allah jadikan ini furud al-kifayat. Tapi kalau mengamalkan ilmu waris, hukumnya apa? Wajib. Al-amal bih. Adapun dia mempelajari, tidak wajib. Ain. Dia bisa bertanya kepada ahlul ilm. Tapi menanyakan masail yang sedang dia hadapi. Bagaimana solusi menyelesaikan kasus yang sedang dia apa? Hadapi. Nah, itu dia bertanya. Nah, wasunaniha. Demikian juga sunnah-sunnah. Ada sunnah rawatib dan seterusnya dijadikan sebagai amalan yang sunnah. Ini takhfifat mutlaqah. Wal amal bil madnun. Ini contoh yang juga penting. Ini banyak sekali contohnya. Al amal bil madnun. Kita apa namanya? Membangun amalan di atas dhon. Ya. Yani beberapa perkara ya, kita membangun di atas perkara yang madnun. Ya. Ini dihukumi sebagai sesuatu yang apa namanya? Yang kita naam kita melandasi amalan walaupun dengan perkara yang madnun. Taib. Seperti misalnya, ikhwan. Antum di waktu malam safar misalnya. Kemudian datang waktu sholat. Ya, sholat isya gelap. Bingung mau menentukan mana arah utara, mana namanya, taib, arah selatan, mana kiblah, taib. Berusaha beristihad, ya. Zon saya ini namanya, dengan beberapa upaya. Kemudian sholat ternyata besok paginya ketahuan arahnya bukan apa, kiblat. Dalam keadaan dia sudah berusaha, namanya, taib. Dia sholat di sini, ikhwan, apakah dalam keadaan yakin itu arah kiblat? Nah, dia tidak yakin. Tapi ada dhon ghalib dengan dia berupaya semaksimal mungkin. Tayyib, ini apa namanya sah sholatnya. Nah, wabillahi taufiq. Kemudian juga orang menyangka waktu sudah tenggelam matahari. Karena apa namanya? Mendung kemudian penuh dengan gubar ya banyak apa namanya debu namanya ini sudah masuk maghrib atau belum nah taib tapi dzan dia namanya perasaan dengan persangkaan mungkin dia dalam keadaan musafir dan seterusnya oh ini sudah gelap dzan saya ini sudah apa sudah masuk nah, masuk waktu buka puasa ya waktu maghrib ya dia beramal ya, walaupun dia tidak pasti melihat apa namanya matahari itu tenggelam nah, ini misal ya khawatir kiram al amal bil madnun kenapa demikian lima syaqqatil ittila'i alal yaqin karena ada kesulitan untuk mencapai al yaqin untuk mencapai apa al yaqin wallahu a'lamu bis-shawab. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Nah, bab ini sesungguhnya bab yang sangat luas ya. Dan alhamdulillah ya. Di antara kemudahan yang Allah berikan kepada kita adalah diutusnya nabi yang Allah sifatkan dalam Al-Qur'an. Nah, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Beliau ini orang yang azizun alaihi ma'anittum. Beliau merasa berat ketika mendapatkan umatnya mendapatkan beban. Jadi beliau tidak ingin umatnya berat. Sampai Allah Jalla wa'ala mengutus Rasulnya dengan sifat yang seperti ini. Hada taysir min Allah. Dan menunjukkan agama Islam ini mudah. Ya. Makanya beliau marah ketika ada orang yang bertanya tentang kewajiban sholat atau ibadah haji. Beliau sedang menjelaskan ibadah haji. Ada orang yang bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah setiap tahun haji itu? Diam Nabi, tidak menjawab. Ditanya lagi oleh orang ini, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah haji itu? Sampai kemudian Rasul marah. Nah, seandainya kamu diam. Nah, ya. Kalau saya mengatakan wajib, ya, datang wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan sebab pertanyaan ini, wajib atas kalian melakukan ibadah haji setiap tahun. Nah, kalian tidak akan mampu. Ketika para sahabat berbondong-bondong datang ke masjid, ingin sholat berjamaah, sholat tarawih bersama Nabi. Di hari yang pertama, Ya, ada beberapa orang yang ikut jamaah. Di hari yang kedua tambah banyak lagi. Sampai hari yang ketiga atau berikutnya penuh masjid, membludak. Karena orang mendengar Rasul sholat dan para sahabat berjamaah, mereka ingin sholat bersama dengan Nabi. Namun Nabi alaihi salatu wassalam, beliau tidak keluar. Sengaja beliau tidak keluar. Khawatir seandainya kemudian sholat berjamaah tarawih itu diwajibkan. Nah, khauf, takut Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita tutup ikhwatil kiram dengan wasiat Nabi, nasihat Nabi kepada kita semuanya, termasuk antum du'at ilallah. Ya, beliau berpesan, ya, basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Ya, berilah kabar gembira dan jangan membuat manusia lari. Yassiru, permudah. Wala tu'assiru, dan jangan kalian membuat manusia sulit. Nah, jadi bab ini ikhwan masuk dalam semua perkara. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam dakwah, dalam muamalah. Taib, yang menunjukkan bahwasanya memang agama Islam ini adalah agama yang mudah dan dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan terkait dengan kaidah ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.